Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, pembahasan tentang tawabi' pada jenis yang berikutnya, yakni al-badalu, badal. Sesudah kemarin pada pelajaran-pelajaran sebelumnya dibahas jenis-jenis tawabi' yang lainnya, yakni na'at, ataf, kemudian taukid. Sekarang yang berikutnya, yang keempat, yakni badal. Al-badalu, qala al-musannif, berkata musannif Ibn al-Jurum dalam matan al-Jurumiyah, idza ubdila ismun min ismin, jika ism dibadal atau digantikan oleh ism, au fi'lun min fi'lin, atau fi'l dibadali atau digantikan oleh fi'l, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia ism yang menggantikan tadi, yang membadal tadi, akan mengikutinya pada semua jenis i'rabnya. Wa huwa arba'atu aqsamin, dan ia badal ini ada empat macam. Badal syai'i min syai'i, yang pertama yakni badal syai' min syai', sesuatu dari sesuatu. Wa badalul ba'di min kulli, badal ba'd, yaitu bagian, minal kulli, dari keseluruhan. Wabadalul ishtimali, wabadalul ishtimali, yang ketiga badal ishtimal. Wabadalul ghalati, yang keempat badal ghalat. Dan insyaAllah nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Nahwu qawlika, misalnya dalam ucapanmu, qama zaidun akhuka, Zaid yakni saudaramu itu berdiri. Ini contoh untuk yang pertama tadi, badalu syai' minas syai'. Wa akaltu ar-raghifa thulutsahu, aku makan roti itu sepertiganya. Ini contoh untuk yang jenis kedua, yakni badalul ba'di minal kull. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu, Zaid memberikan manfaat kepadaku ilmunya. Zaid, ya, Zaid yakni ilmunya memberikan manfaat kepadaku. Ini contoh untuk yang ketiga, yaitu tadi badalul ishtimal. Contoh berikutnya, waraitu zaidan al-farasa, aku melihat Zaid kuda itu. Ini contoh untuk yang keempat, badalul ghalat. Di sini ditambahkan oleh musannif, aradta an taqula al-farasa, engkau ingin mengucapkan al-faras. Dari contoh yang keempat tadi ya, raaitu zaidan al-farasa, ini engkau sebenarnya ingin mengucapkan al-faras. Fa ghalita, lalu engkau keliru, engkau salah mengucapkan. Fa abadalta zaidan minhu, yakni sehingga engkau membadalkan, engkau menggantikan Zaid darinya. Jadi sebenarnya ingin mengucapkan al-faras, tapi keliru mengucapkan zaidan, sehingga zaidan itu engkau ganti dengan al-faras tadi. Qala asy-syarih, berkata asy-syarih yakni asy-syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, al-badalu huwa at-tabi'u li ghairihi al-maqsudu bidzati. Badal yakni at-tabi'u li ghairihi, kata yang mengikuti yang lainnya. Tabi' li ghairihi, kata yang mengikuti yang selainnya. Al-maqsudu bidzati, yang dimaksudkan pada zatnya tersebut. Yakni maksudnya annal mutakallima aradal badala, bahwasanya mutakallim itu memaksudkan, menghendaki pada badal itu. Dunal mubaddali minhu, bukan mubaddal minhunya. Jadi yang disebut badal itu yang letaknya sesudah yang mengikuti. Adapun yang sebelumnya itu disebut dengan mubaddal minhu. Dari contoh tadi misalnya qama zaidun akhuka. Nah, akhu itu badalnya. Kemudian zaidun ini sebagai mubaddal minhu. Ya, dari penjelasan Asy-Syaikh ini tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan badal tabi' li ghairihi, kata yang mengikuti yang lainnya. Yang dimaksud pada zatnya itu sendiri. Yakni maksudnya bahwa mutakallim, sang pembicara, itu menghendaki badal itu. Jadi dia yang dimaksud adalah badal itu, bukan yang mubaddal minhunya. Jadi yang dimaksud tadi misalkan dalam contoh tadi akhu ini, bukan zaidun. Jadi yang lebih dipentingkan, yang lebih dipokokkan itu pada badalnya, pada akhunya. Ini. Lakin dzukiral mubaddalu minhu, akan tetapi mubaddal minhu itu disebutkan tauti'atan wa tamhidan, sebagai pengantar, pembuka atau prakata. Ini semakna ya, tauti'atan tamhidan, seperti tadi itu pengantar atau pembuka atau apa, pendahuluan, prakata ini lil badali, pada badal itu sendiri. Jadi mubaddal minhu itu disebutkan sebagai pengantar atau sebagai pembuka pada badal itu. Dari contoh tadi misalkan qama zaidun akhuka, yang dimaksud mutakallim sebenarnya pada akhunya. Ini yang pokok, yang lebih dipentingkan akhu di sini. Tetapi sebelum menyebutkan pokoknya ini, dia menyebutkan kata yang lain yang untuk membuka atau untuk sebagai pengantar tadi. Dalam hal ini adalah zaidun. Demikian pula pada contoh yang lainnya. Ar-Raghifa itu mubaddal minhu. Thulutha itu badalnya. Zaidun pada contoh yang ketiga itu mubaddal minhu. Ilmu ini badalnya. Zaidan ini mubaddal minhu. Al-Farasa ini badalnya. Jadi yang pokok, yang lebih dipentingkan adalah pada badalnya. Adapun mubaddal minhu disebutkan sebagai pengantar atau pembuka atau prakata dari badal itu tadi. Dan nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Asy-Syaikh insyaallah ya berikut ini. Wa ila hadza yushiru Ibnu Malik fi qawlihi, dan pada ini Ibnu Malik mengisyaratkan dalam ucapan beliau di salah satu bait beliau dalam Al-Alfiyah tentang bab badal ini. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. Tabi', kata yang mengikuti. Al-maqsudu bil hukmi, yang dimaksudkan pada hukum itu. Jadi dia, sesungguhnya dia sendiri yang dimaksud dalam makna itu. Bila wasitatin, tanpa perantara. Huwal musamma badala, dialah yang disebut dengan badal. Fal badalu ibaratun an tabi'in limatbu'in wa huwa al-maqsudu bil hukmi, maka badal itu adalah ibarah, ungkapan dari tabi', sesuatu yang mengikuti, kata yang mengikuti pada matbu', pada yang diikuti. Wa huwa al-maqsudu bil hukmi, yang dia itu, tabi' itu adalah yang dimaksud dengan hukum atau dengan makna itu. Jadi yang dimaksud dalam pembicaraan itu, dalam makna itu adalah badalnya itu sebenarnya. Ini. Ayyuhumal maqsudu, mana dari keduanya yang dimaksud, yang dikehendaki, yang dijadikan pokok dalam pembicaraan ini, al-badalu amil mubadalu minhu, apakah badal ataukah mubadal minhu? Al-badalu huwal maksudu, badal itulah yang dimaksud, yang menjadi pokoknya, yang jadi inti atau yang jadi lebih, yang jadi perhatiannya itu pada badalnya itu. Dunal badal, dunal mubadali minhu, bukan mubadal minhu. Ini ya, jadi pada badal dan yang sebelumnya, atau badal dan mubadal minhu, nanti yang menjadi pokok yang dimaksud itu adalah pada badalnya itu sendiri, bukan mubadal minhu. Ini. Dan nanti akan dijelaskan dari contoh-contoh atau dari penjelasan yang berikutnya ini. Yaqulul mu'allifu, kemudian mu'allif mengatakan tadi, idza ubadila ismun min ismin, jika ism itu dibadali dengan ism, atau ism digantikan dari ism, dibadali dari ism, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il dibadali dari fi'il, digantikan dari fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia akan mengikutinya. Badal itu akan mengikuti mubadal minhu pada seluruh i'rabnya. Ya, pada seluruh i'rabnya, rafa', nasab, jar maupun jazm. Ini. Afadana rahimahullahu, ya, beliau mu'allif, semoga Allah merahmati beliau, memberikan faedah kepada kita, annal badala kama yakunu fil asma'i, bahwasanya badal itu sebagaimana hal itu terdapat pada isim-isim, yakunu fil af'ali, maka badal itu juga terdapat pada fi'il. Ya. Badal itu terdapat pada isim-isim dan juga terdapat pada fi'il-fi'il. Fal badalu idzan imma fi'lun wa imma ismun, maka badal itu bisa jadi berupa fi'il dan bisa jadi berupa ism. Yakni imma ayyubadala ismun min ismin, yakni bisa jadi ism itu dibadali oleh ism, wa imma ayyubadala fi'lun min fi'lin, dan bisa jadi fi'il dibadali dari fi'il atau oleh fi'il. Ini. Baik. Yaqulu, beliau menyatakan, mu'allif menyatakan, innahu yadba'uhu fi jami'i i'rabihi, sungguhnya dia, badal itu mengikutinya, mengikuti mubadal minhu, fi jami'i i'rabihi, pada semua i'rabnya. Fa'inkana marfu'an rufi'a, maka jika dia itu marfu', dia dirufa'kan. Maksudnya apa? Jika dia, yakni mubadal minhu, yang diikuti, yaitu mubadal minhu, itu marfu', maka badal itu dirofakkan. Wa ingkana mansuban, dan jika ia mubadal minhu itu mansub, nusiba, maka dia yaitu badal itu dinasobkan. Wa ingkana majururan, dan jika mubadal minhu itu majurur, jurra, maka badal itu dijarkan. Wa ingkana majzuman, juzima, dan jika mubadal minhu itu dijazmkan, maka juzima, badal itu dijazmkan. Ya, li'annal fi'la dakhilun ma'ana. Ya, karena fi'il itu masuk, ya, bersama kita. Ya, maksudnya dalam pembahasan badal ini, fi'il masuk di sini. Wal fi'lu yakunu fihil jazmu, dan fi'il itu, ya, di situ ada jazm. Ya, salah satu i'rab pada fi'il, yaitu fi'il mudhari', ini jazm. Ya, sehingga tadi, jika mubadal minhu itu majzum, maka badal juga menjadi majzum. Sebelum kita lanjutkan, sekedar tambahan, badal sendiri, kata lafadz badal ini secara bahasa artinya iwab, ganti atau pengganti. Al-badalu secara bahasa itu bermakna al-iwabu, ganti atau pengganti. Kita lanjutkan. Thumma qala, kemudian beliau mu'allif menyatakan, wa huwa arba'atu aqsamin, dan ia badal itu ada empat macam. Badal syai'i minas syai'i, badal syai' dari syai', wa badal ba'di minal kulli, badal ba'd dari kul minal kul, wa badal ishtimali, badal ishtimal, wa badal ghalati, badal ghalat. Arba'atu asya'a, ada empat macam. Al-awalu yang pertama, badal syai'i minas syai'i. Wal muradu bi syai'i minas syai'i, yang dimaksud dengan asy-syai' minasy-syai' yang dinyatakan oleh muallif, yakni badalal kulli minal kulli. Badal kulli minal kulli. Jadi asy-syekh di sini menjelaskan makna asy-syai' minasy-syai', yakni kull minal kull, semua dari semua, keseluruhan dari keseluruhan. Ini yuqabiluhu badalul ba'dhi minal kulli, karena ini dihadapkan pada jenis badal yang kedua tadi, apa? Badalul ba'di minal kulli. Jadi jenis badal yang kedua yang disebutkan mu'alif adalah badalul ba'di minal kulli. Adapun yang pertama, badalul syai'i minas syai'i. Maka yang dimaksud asy-syai' minas syai' di sini adalah badalul kulli minal kulli, karena terkait dengan yang kedua tadi. Ini ya. Yakni maksudnya apa? Antubdila syai'an min syai'in yusawihi, yakni engkau membadalkan sesuatu dari sesuatu yang menyamainya. Yusawihi itu menyamainya. Antubdila syai'an, engkau membadalkan sesuatu, min syai'in, dari sesuatu, yusawihi yang menyamainya, yang sama dengannya. Wa idza abtalta syai'an bi syai'in, dan jika engkau membadalkan syai' dari syai', faqad abdalta kullan min kullin, maka sungguh engkau telah membadalkan kull min kull. Jadi syai' dari syai', syai' bi syai', sesuatu dari sesuatu yang tadi sama, itu semakna atau sama dengan kullun min kullin, semua dari semua. Menggantikan sesuatu yang utuh secara keseluruhan dengan sesuatu yang utuh juga secara keseluruhan. Ini makna asy-syai' bi syai'. Ini. Atsani yang kedua. Badalul ba'dhi minal kulli. Badal ba'd minal kull. Yakni maksudnya ayyakunal badalu ba'dhan minal mubdali minhu. Jadi badal itu merupakan bagian dari mubdal minhu. Jadi ba'd menunjukkan bagian. Minal kull dari keseluruhan, dari sesuatu yang utuh. Maka di sini menunjukkan bahwa badal itu merupakan bagian dari mubaddal minhu. Jadi yang kul itu yang mubaddal minhu. Adapun yang ba'du ini yang badalnya. Ini. Asal itu yang ketiga. Badalul lishtimali. Badalul lishtimali. Pada ishtimal ini hamzahnya wasal, tidak diucapkan, sehingga membacanya bukan badalul ishtimal, tapi badalu lish, ya, badalu lishtimali, badalu lishtimali, badal lishtimal. Wahuwa ayyakunal badalu lahu silatun bil mubadali minhu, yakni badal itu, ya, mempunyai silah, mempunyai hubungan dengan mubadal minhu. Pada badal ada sesuatu yang terkait, ada sesuatu yang terhubung dengan mubaddal minhu. Nanti akan dijelaskan dengan contoh. Ini. Ar-rabi'u yang keempat. Badalul ghalati. Badal ghalat. Bi-ayyakhluta. Bi-ayyakhluta al-mutakallimu. Yakni bahwasanya mutakallim itu keliru. Salah. Fayaqulu syai'an. Fayaqula syai'an. Lalu dia mengatakan sesuatu, summa yatadzakkara, kemudian dia teringat, wa ya'tiya bil maqsudi, dan kemudian mendatangkan yang dimaksudkan, artinya mendatangkan kata lain yang dia maksudkan sebagai pembenaran dari yang keliru tadi. Ini badal ghalat. Jadi mengucapkan sesuatu tapi keliru, kemudian dia tersadar, teringat, kemudian mendatangkan kata yang lain yang benar, ya, sebagai pembenaran dari yang sebelumnya tadi. Nah, ini disebut dengan badal ghalat. Misalun dzalika, misalu dzalika, contoh itu. Contoh tentang macam-macam badal ini. Qama Zaidun akhuka. Akhuka wa Zaidun mutasawiyani. Di sini akhuka dan Zaidun mutasawiyani, dua hal yang sama. Jadi engkau punya saudara bernama Zaid. Jadi Zaid ini adalah saudaramu. Sehingga apa? Akhuka dan Zaidun sama. Akhuka itu ya Zaidun, Zaidun itu ya akhuka, sama. Ini. Li'anna akhuka huwa Zaidun, karena akhuka dia Zaidun. Wa Zaidun huwa akhuka, dan Zaid itu akhuka, saudaramu. Hadza nusammihi badala kullin min kull, min kullin. Nah, ini kita namakan dengan badal kul min kul, semua atau seluruh dari seluruhnya. Au syai'in min syai'in yusawihi, atau sesuatu dari sesuatu yang menyamainya. Ini. Jadi yang semacam ini yang disebut dengan badal kul min kul, atau syai' min syai' yusawihi. Li'annal kalamul mu'allifi syai'in min syai'in, karena ucapan mu'allif menyebutkan jenis badal yang seperti ini adalah syai' min syai'. Huwal muradu, yang dimaksud dengan itu adalah syai'un min syai'in yusawihi, sesuatu dari sesuatu yang menyamainya. Ini maksudnya. Jadi sesuatu dari sesuatu yang sama dengannya. Wahuwa badalul kulli minal kulli, dan itu adalah badal kul minal kul. Ini. Jadi di sini ada perbedaan istilah yang digunakan oleh mu'allif, oleh Ibnu Al-Jurum, dengan asy-syekh atau dengan sebagian ahli nahwu. Beliau Ibnu Al-Jurum rahimahullah menggunakan istilah badal syai' minas syai' untuk jenis yang pertama ini. Untuk contoh seperti ini tadi, qama Zaidun akhuka. Ini mu'allif menggunakan istilah syai' minas syai'. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini menyebutkan atau menjelaskan bahwa maksudnya, dan juga sebagian ulama nahwi lainnya menyebut badal yang semacam ini disebut dengan badal kullun minal kul. Kul minal kul. Jadi ada perbedaan istilah tetapi maksudnya sama. Atau di sini juga Asy-Syaikh meluruskan tentang syai' minas syai', ini menambahkan dengan syai'un minas syai'in yusawihi. Ini ada kata-kata, ada kalimat yusawihi yang menyamainya. Supaya lebih jelas. Jadi syai' minas syai' yusawihi, atau kul minal kul. Ini. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh tentang jenis badal yang pertama. Dari istilahnya seperti ini. Tapi maksudnya sama, ya. Dan contohnya tadi seperti itu. Jadi Zaidun itu juga sama dengan akhuka. Akhuka itu juga Zaidun itu. Maka yang demikian dengan yang demikian dinamakan badal kul min kul, atau syai min syai yusawihi, yang sama dengannya. Masalan, sebagai contoh, ana atakallamu, saya berbicara, fa'akulu, lalu saya mengatakan ja'a Zaidun, Zaid datang. Thumma a'dilu an kalimati Zaidin, kemudian aku meluruskan atau mengubah kata Zaid ini. Wa aqulu, dan aku mengatakan ja'a akhuka, saudaramu datang. Ya. Ini. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi antara Zaidun dan akhuka itu sama. Ya, orangnya sama, yang dimaksud sama. Lianna kaunahu akhon lahu ahamu min kaunismihi Zaidan. Ya, karena keadaannya dengan mengatakan akhon lahu, ya, dengan mengatakan dengan lafadz akh, ya, untuknya itu ahamu, lebih penting, lebih mendapatkan perhatian, min kaunihi ismihi Zaidan, dari keadaan dia dengan nama Zaid. Au Amron, atau mungkin dengan nama Amr. Kenapa demikian? Kenapa menyebutkan dengan akh itu lebih penting, lebih diperhatikan daripada dengan namanya? Li'anna farahal insani bi akhihi ashaddu min farahihi bi Zaidin minan nasi. Karena kesenangan manusia terhadap saudaranya itu melebihi dari kesenangannya terhadap Zaid, terhadap nama Zaid dari kalangan manusia. Jadi lebih senang dengan ketika disebut dengan akh, ini saudaramu, ini saudara dia. Keumumannya ya demikian, daripada disebut namanya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kadzalika aidan, demikian pula rubbama aqulu, kadang-kadang aku mengatakan jaa akhuka, datang saudaramu. Tsumma aqulu, kemudian aku katakan Zaidun. Ya, ana aqsidu bihadza annahu, ya, aku maksudkan dengan ini bahwasanya lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan limadza yaqulu, kenapa ya dia mengatakan jaa Zaidun akhuka, Zaid saudaramu itu datang. Kenapa harus sampai ada dua lafaz yang sama semacam ini? Wal maqsudu huwa, dan yang dimaksud dengan itu adalah bayanu annahu akhuhu, ya, menjelaskan bahwasanya dia Zaid itu adalah saudaranya. Ya, kenapa harus dengan mengulang dengan menjelaskan Zaid itu adalah saudaranya? Ya. Lima dalam yaqul, kenapa dia tidak mengatakan ja'a akhuka, tidak mengatakan dengan kalimat yang seperti ini, hanya seperti ini, ja'a akhuka, saudaramu datang, wa yakfi, dan mencukupkan dengan ini. Kenapa harus ditambahkan Zaidun tadi? Naqulu, kita katakan li'anna fihi fa'idatun, karena di situ ada fa'idah. Wahya yakni ta'yinu hadhil akhi, menentukan akh ini, menentukan saudara ini, siapa saudara yang dimaksud. Annahu Zaidun, bahwasanya dia adalah Zaid. Ya, mungkin seseorang punya saudara lebih dari satu, sangat memungkinkan. Kemudian kalau hanya disebut ja'a akhuka, datang saudaramu, ya itu saudara yang mana? Apakah saudara yang Zaid ataukah saudara yang lainnya, yang fulan, yang alan, atau yang lainnya? Maka kemudian ditambahkan Zaidun supaya jelas bahwa saudara yang dimaksud di sini adalah Zaidun, bukan saudaranya yang lain. Ini sehingga perlu ditambahkan dua, perlu digunakan dua lafaz yang sama semacam ini. Yang satu menjadi badal, yang satu mubadal minhunya tadi. Ini ya. Yang berikutnya, ishtaraitu sikkinan mudayatan, saya membeli sebuah pisau. Ya, sebuah pisau. Ya, sikkinan itu pisau, mudayatan juga pisau. Sama maknanya. Hadza badalu kullin min kullin. Ini adalah badal kul min kul. Li'anna sikkina hiyal mudayatu. Karena asikkin itu adalah al-mudayah. Lakinni aradtu an ubayyina. Akan tetapi saya ingin menjelaskan anna mashtaraitu yusamma sikinan wa yusamma mudayatan, bahwasanya sesuatu yang aku beli itu dinamakan sikin dan dinamakan mudayah. Sama, atau membeli satu barang, satu benda yaitu pisau, tapi pisau ini ada dua nama, bisa disebut sikin dan bisa disebut mudayah. Maka di sini menyebutkan dua-duanya, ishtaraitu sikinan mudayatan. Fa idza kana al badalu huwa nafsal mubaddali minhu, maka jika badal itu adalah mubaddal itu sendiri, la yazidu wala yanqusu, tidak bertambah dan tidak kurang, nusammihi badala kullin min kullin, maka kita namakan dengan badal kull min kull. Wa faidatuhu, faidahnya apa? At ta'yinu ahyanan, terkadang untuk ta'yin, untuk menentukan, au bayanu anna hadza lahu ismani, atau menjelaskan bahwa ini ada dua nama. Contohnya ini tadi ya, ishtaraitu sikinan mudayatan. Nanti kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan, okay. Sedikit mengulang dari penjelasan yang terakhir tadi. Fa'idha kanal badalu huwa nafsal mubadali minhu, jika badal itu adalah mubadal minhu itu sendiri, semakna dengan mubadal minhu itu sendiri, la yazidu tidak bertambah, wala yang kusu dan juga tidak berkurang, sama persis ya. Badal ya sama dengan mubadal itu, demikian pula sebaliknya, mubadal minhu juga sama dengan badal itu. Nusamihi badala kullin min kullin, maka yang seperti ini kita namakan dengan badal kull min kull, seluruhnya dari seluruhnya. Jadi badal dari sesuatu yang menyeluruh terhadap sesuatu yang menyeluruh. Ini wa fa'idatuhu, faedahnya dari badal kull min kull ini, at-ta'yinu, yakni ta'yin, untuk menentukan. Sebagaimana pada contoh yang awal tadi, ja'a zaidun akhuka, jadi menentukan yang mana, yang saudaranya, dalam contoh tadi. Ahyanan, jadi terkadang faedahnya adalah ta'yin. Dan terkadang faedah yang lain, au bayanu anna hadha lahu ismani, bahwasannya ini, sesuatu yang ditunjukkan oleh badal tersebut, itu mempunyai dua nama. Mislu, contoh, ishtaraitu sikinan mudayatan. Jadi alat atau benda yang dibeli ini, dalam contoh ini tadi ya, itu disebut sebagai sikin, bernama sikin, juga bisa disebut sebagai mudayah, ya, bernama mudayah. Ini, sehingga antara sikin dan mudayah ini sesuatu yang sama. Ya, badal dengan mubadal minhu ini sesuatu yang sama, hanya tadi mempunyai dua nama. Jadi ini termasuk badal kul min kul. Ini. Taip, ini jenis badal yang pertama, badal kul min kul, atau badal syai min syai yusawihi. Ini. Jadi kalau tetap menggunakan istilah yang disebutkan oleh muallif, yaitu badal syai min syai, maka di sini ditambahkan dengan kalimat yusawihi. Jadi badal syai min syai yusawihi, atau dengan istilah yang lain adalah badal kul min kul, kullun min kullin. Athani, jenis badal yang kedua. Badalul ba'di minal kulli, badal ba'd minal kulli. Ba'd, ba'dun itu bagian. Minal kulli, dari seluruhnya, dari keseluruhan. Ai, maksudnya apa? Ayyakuna tsani ba'dan minal awwali, bahwa yang kedua, yang sebagai badal, ini merupakan bagian dari yang pertama, yakni dari mubadalnya. Yakunal badalu ba'dan minal mubadali minhu, badal itu merupakan bagian dari mubadal minhu. Jadi lafaz yang kedua, yang sebagai badal, ini menjadi bagian, merupakan bagian dari mubadal minhu. Hadza nusammihi badal al-ba'di minal kulli, ini kita namakan dengan badal ba'd minal kull. Mithlu, contoh, akaltu ar-raghifa thulutsahu, akaltu ar-raghifa thulutsahu. Yang pertama ar-raghifa, ini sebagai mubadal minhu. Kemudian yang kedua thulutsa, ini sebagai badal. Nah, badal ini bagian dari mubadal minhu. Yang kedua ini thulutsa sebagai bagian dari yang pertama ar-raghifa. Alladhi ukila haqiqatan, yang dimakan ya, secara hakikatnya, ya, pada hakikatnya, pada kenyataannya, yang dimakan huwa ar-raghifu, apakah itu raghif, roti itu secara utuh, au thulutsuhu, ataukah sepertiganya. Mana yang dimakan? Thulutsuhu, sepertiganya. Ya, jadi dari kalimat tadi ya, akaltu ar-raghifa tsulutsahu. Aku makan roti itu sepertiganya. Jadi yang benar-benar dimakan yang mana? Apa semua roti itu, satu roti utuh, ataukah sepertiga dari roti itu? Mana? Sepertiganya, ya. Aku makan roti itu sepertiganya. Berarti yang benar-benar dimakan adalah sepertiga dari roti tadi, bukan roti secara utuhnya. Ini, sehingga di sini tadi alladzi ukila haqiqatan huwa tsulutsuhu. Yang dimakan dengan sungguh-sungguh atau pada hakikatnya yang dimakan adalah sepertiganya. Yakni intabih, perhatikan. Ana ma akaltu ar-raghifa kullahu. Saya tidak makan roti itu semuanya. Tidak makan roti itu seluruhnya. Lakin tsulutsahu, tetapi sepertiganya. Hanya sepertiganya saja. Dan yang namanya sepertiga itu kan bagian dari keseluruhan. Roti utuh satu yang dimakan sepertiga, maka sepertiga ini adalah bagian dari keseluruhan tadi. Thuluth ini bagian, ba'dun, dari kul, keseluruhan dari roti tadi. Ini. Sehingga yang seperti ini tadi, ini adalah badal ba'dun min kul, bagian dari keseluruhan. Yang pokok yang mana? Thuluthnya. Yang karena itu yang dimakan. Ya, tadi ya, dari pembahasan yang awal, yang pokok adalah thuluthnya, yang kedua pada badalnya. Ini yang dimakan. Ini. Contoh yang lain. Ja'al qawmu nishfuhum. Kaum itu datang separohnya. Yang datang berapa? Apakah satu kaum semuanya? Tidak. Yang datang separoh dari kaum itu. Makna yang bisa diambil dari kalimat ini demikian. Yang datang adalah separohnya. Ja'al qawmu nishfuhum. Kaum itu datang separohnya. Hadza ba'dun min kullin. Ini adalah ba'd dari kul, bagian dari keseluruhan. Wal maqsudu huwa an-nisfu. Dan yang dimaksud di sini adalah an-nisfu, separohnya. Lakinni dzakartul qauma. Akan tetapi saya menyebutkan al-qauma, tsumma abdaltul maqsuda wa huwa an-nisfu. Kemudian aku badalkan yang dimaksud dengan itu, yakni an-nisfu, separohnya. Jadi disebutkan kulnya dulu, keseluruhan dulu, tetapi yang dimaksud adalah yang sesudahnya, yaitu separuh dari qaum tadi. Ya. Jadi mubdal minhu yang disebutkan ini tadi, disebutkan di awal, dia sebagai apa? Tautiatan atau tamhidan, ya. Pembuka atau pengantar atau prakata dari badal itu. Tapi pada hakikatnya yang dimaksud adalah yang badalnya itu sendiri. Yang dimakan tadi thulutsnya, yang datang adalah nisfunya. Ini yang sesungguhnya yang dimaksud. Ya, tetapi didahului lafadz yang lain. Ini badal dengan mubdal minhu, ya, demikian. Idzan badalul ba'dhi minal kulli. Jadi badal ba'd min kull dhabituhu, kaidahnya adalah ayyakuna tsani ba'dhan minal awwali. Yang kedua itu merupakan bagian dari yang pertama. Yang kedua adalah badal, bagian dari yang pertama, yaitu mubadal minhu. Contoh yang lain. Ra'aitu Zaidan ba'dahu. Bandingkan contoh ini dan contoh berikutnya nanti ya. Ra'aitu Zaidan ba'dahu. Aku melihat Zaid sebagiannya. Benar enggak semacam ini? Yasihu, benar. Aku melihat Zaid sebagiannya. Yasihu, ini benar. Kenapa? Li'anna ru'yata qad takunu lil kulli wa qad takunu lil ba'dhi. Karena melihat, ya, perbuatan melihat itu terkadang bisa melihat secara keseluruhan, tapi terkadang juga melihat itu bagian, perbagian. Misalnya lewat jendela atau lewat celah pintu atau yang semisalnya, itu yang terlihat hanya sebagian, mungkin hanya kepala atau setengah badan, itu kan bagian. Atau kalau melihat secara langsung, berarti itu lil kull, melihat secara keseluruhan. Jadi makna kalimat tadi benar. Ra'aitu Zaidan ba'dahu. Aku melihat Zaid sebagiannya. Mungkin lewat jendela, ya, setengah badan ke atas, itu yang terlihat. Maka ini benar makna kalimat ini. Berarti di sini menunjukkan badal ba'd, ba'dun min kull. Tapi contoh yang berikutnya, syariba Zaidun nisfuhu, sama-sama terkait dengan Zaid. Kalau yang tadi bisa Zaidan ba'dahu, artinya dalam makna ini Zaidan katakanlah bisa terbagi, yang dilihat itu terbagi, tidak semuanya tapi sebagiannya saja yang terlihat pada Zaid. Tetapi pada kalimat yang berikutnya ini, syariba Zaidun nisfuhu, Zaid minum separohnya, maksudnya separoh dari Zaid minum. Benar enggak? La yasihu, tidak benar. Kenapa? Limadha? Li'annahu idha syariba fahuwa wahidun, karena jika dia minum maka dia itu satu, satu Zaid seluruhnya, satu orang itu seluruhnya minum, dia dihukumi satu. La yataba'adu, tidak terbagi. Jadi tidak mungkin bagian atau sebagian dari, katakanlah sebagian dari tubuh Zaid saja yang minum. Yang memang yang minum hanya mulut, tapi hukumnya kan itu satu Zaid yang minum, bukan separohnya Zaid atau sepersekiannya, bukan, tetapi itu satu bagian yang utuh. Ini sehingga menunjukkan makna ba'd ini juga perhatikan dari siyaq kalam semacam ini. Ya. Idzan badalul ba'dhi minal kulli. Badal ba'd minal kull labudda ay yakuna syai'u mimma yaqbalu tajazzu'a wat tab'uda. Jadi badal ba'd minal kull itu harus berupa sesuatu yang bisa menerima tajazzu' dan tab'ud. Ya, tajazzu' itu menunjukkan bagian, bisa terbagi. Tab'ud ini juga semakna dengan tajazzu'. Jadi sesuatu yang bisa terbagi. Wa illa fala yasihu, dan jika tidak bisa demikian, tidak bisa menerima tajazzu' ataupun tab'ud, maka tidak boleh, tidak benar menggunakan badal ba'd minal kull. Ini. Dan tadi untuk menentukan tajazzu', ya, tab'ud tadi lihat siyaqul kalam. Ya, konteks kalimatnya, makna yang ada dalam kalimat tersebut bagaimana? Bandingkan dua contoh sebelumnya tadi. Ra'aitu Zaidan ba'dahu, ini benar, ini boleh. Adapun syariba Zaidun nisfuhu, ini tidak benar, tidak boleh. Karena makna menunjukkan demikian. Ini ya. Baik. Ini jenis badal yang kedua. Kemudian di sana ada pendapat atau ada sebagian ulama, ya, di sini disebutkan ya. Dzakara ba'dul ulama'i, sebagian ulama, sebagian dari ulama bahasa, ulama nahwu menyebutkan aqsa dzalika, kebalikan dari itu. Apa maksudnya? Kalau tadi kan badal ba'dun min kull. Sebagian ulama menyebutkan kebalikannya, ai badalal kulli minal ba'di, badal kull min ba'd. Jadi badal dari keseluruhan dari sesuatu yang terbagi dari bagiannya. Ini wastadallu lidzalika biqauli syairi, mereka menjadikan dalil terhadap badal kull min ba'd ini dari ucapan seorang penyair, ya, rahimallahu a'zuman dafanuha bi sijistana talhatat talahati. Ya. Semoga Allah merahmati a'zuman, tulang-tulang. Ini jamak ya, a'zum, tulang. Tulang-tulang. Dafanuha, yang mereka kuburkan tulang-tulang tersebut bi sijistani, di negeri Sijistan, nama sebuah negeri, sebuah daerah. Siapa yang dimaksud? Talhat at-Talahati, yaitu Talhah at-Talahat. Ini nama seseorang ya, Talhah. Kemudian julukannya at-Talahat. Ini nama masyhurnya demikian, Talhah at-Talahat. Ini al-baitu li Abdillah ibni Qais ar-Ruqayyati. Bait ini ya, milik Abdullah bin Qais ar-Ruqayyat. Unzur Khizanatul Adab, lihat kitab Khizanatul Adab juz 3 halaman 226. Wal Janiyuddani, lihat kitab Al Jani Ad-Dani halaman 2605. Wal Muqtadab, dan kitab Muqtadab juz 2 halaman 186. Ini ya. Jadi dari bait syair ini sebagian ulama menyebutkan ada jenis badal kul min ba'd. Jadi badal keseluruhan dari sesuatu yang bagian dari keseluruhan tadi. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan badal ba'd min kul. Tapi yang ini badal kul min ba'd. Mana yang menunjukkan Talhata? Ini pada syair tadi ya, Talhata. Hadhihi kullun. Ini kullun. Talhah. Satu orang. Secara keseluruhan. Ini sesuatu yang kul, utuh. Ya, keseluruhan. Wa a'zuman dan a'zum ba'dun adalah bagian. Tulang-tulang kan bagian dari seseorang, dari satu tubuh orang. Bagiannya. Kalau orangnya sendiri kan utuh, ada ya seorang ya tersusun dari tulang, daging dan seterusnya, itu satu kesatuan yang utuh. Adapun a'zum ini bagian dari orang tadi. Ini. Dan di sini a'zum disebutkan yang awal menunjukkan dia mubaddal minhu. Adapun talhata disebutkan yang kedua, berarti ini sebagai badalnya. Jadi talhata ini badal dari a'zum. Talhata itu kul, a'zum itu ba'd. Sehingga ini mereka ini ya, qalu mereka mengatakan fa hadza badalu kullin min ba'din. Maka ini adalah badal kul min ba'd. Badal keseluruhan dari ba'd, dari bagiannya. Talhata itu badal dan tadi dia kul menunjukkan keseluruhan. Kemudian mubaddal minhu adalah a'zum. Tadi merupakan ba'd, bagian. Ini. Jadi ada yang berpendapat seperti ini dari syair ini. Karena di sana ya dalam bahasa Arab, syair-syair Arab itu bisa dijadikan dalil untuk mengambil kaidah bahasa Arab. Dari syair-syair Arab yang ada itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah untuk kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ini. Seperti di sini. Lakinnahu qalilun, akan tetapi itu sedikit. Yang demikian ini sedikit. Badal kul min ba'd, yang seperti ini sedikit. Yang banyak apa? Ba'd min kul. Fayakunu idzan, jadi badalu ba'din min kullin wa hadza katsirun. Badal ba'd min kul, dan ini yang banyak. Wa badalu kullin min ba'din wa huwa qalilun, adapun badal kul min ba'd ini sedikit. Sehingga untuk yang sedikit ini tidak dimasukkan atau tidak dianggap karena penggunanya sangat sedikit. Itu pun mungkin dalam syair-syair, tidak dalam penggunaan keumuman atau mungkin dalam ayat atau dalam hadis. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas badal yang semacam ini itu tidak dimasukkan dalam jenis-jenis badal yang ada. Jadi yang ada yang kebanyakan dijumpai yaitu badal ba'd min kul sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ini jenis badal yang kedua. Yang berikutnya afsal itu badal yang ketiga. Badalul ishtimali, badal ishtimal. Ay yakuna lil badali na'ut tisalin bil mubaddali minhu. Yakni badal itu mempunyai sesuatu atau suatu jenis yang terhubung, yang terkait dengan mubaddal minhu. Pada badal ada sesuatu yang terhubung, ada sesuatu yang terkait dengan mubaddal minhu. Ini yang dimaksud dengan badal ishtimal. Misaluhu, contoh, nafa'ani zaidun ilmuhu, memberikan manfaat padaku zaid ilmunya. Zaid memberikan manfaat kepadaku yakni ilmunya. Ilmu dalam kalimat ini lahu alaqatun bi zaidin. Ilmu ini mempunyai alaqah, mempunyai kaitan, mempunyai hubungan dengan zaid. Li'annahu wasfun lahu, karena ilmu di sini sebagai sifat pada zaid, sifat yang dimiliki oleh zaid ini. Jadi dia punya alaqah atau punya ittisal, punya silah, punya hubungan, punya keterkaitan. Walladzi nafa'ani, adapun yang memberikan manfaat kepadaku. Siapa? Apa? Zaidun am ilmuhu, Zaidnya ataukah ilmunya? Siapa yang memberikan manfaat di sini? Ilmuhu, ilmunya. Jadi bukan Zaidnya sendiri, tetapi ilmu dari Zaid yang itu memberikan manfaat. Dan ilmu tadi dia punya alaqah, punya keterkaitan, punya hubungan dengan Zaid tadi. Maka yang demikian yang dimaksud dengan badal ishtimal. Jadi ilmu ini badal, badal ishtimal dari Zaidun. Zaidun mubaddal minhu. Ilmu ini badal ishtimal. Contoh yang lain. Nafa'ani Zaidun maluhu. Zaid memberikan manfaat kepadaku hartanya. Maluhu, malu, harta. Di sini hadza aidan badal ishtimalin. Ini juga badal ishtimal. Nafa'ani Zaidun waladuhu. Zaid yakni anaknya memberikan manfaat kepadaku. Kadzalika ishtimalun. Ini juga ishtimal. Waladu ini badal ishtimal pada Zaidun. Ini. Al-muhim ayyakuna tsani huwa al-badalu lahu shilatun bil mubaddali minhu. Jadi yang penting atau yang jadi perhatian di sini tentang badal ishtimal bahwa yang kedua atau badalnya itu ya atsani wa huwa al-badalu yang kedua yaitu badal lahu silatun minal lahu silatun bil mubaddali minhu, dia mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan dengan mubaddal minhu. Ini jadi yang menjadi badal yang kedua, waladu atau malu atau ilmu tadi dalam contoh-contoh tadi, ini sebagai badal dan itu mempunyai silah atau mempunyai alaqah, mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan mubaddal minhu. Dalam contoh tadi adalah Zaidun. Ini. Contoh yang lain. Ahraqtu Zaidan kitabahu. Badal ishtimalin. Ini adalah badal ishtimal. Saya membakar Zaid kitabnya. Jadi yang dibakar apa? Apakah Zaidnya? Bukan. Yang dibakar adalah kitabnya, kitab dari Zaid. Nah, di sini kitaba ini badal ishtimal. Dia punya keterkaitan, punya silah atau alaqah dengan Zaidan tadi. Ini untuk badal ishtimal. Contoh yang berikutnya, satu contoh lagi. Darabtu Zaidan farsahu. Aku memukul Zaid kudanya. Berarti yang aku pukul siapa? Zaidnya ataukah kuda dari Zaid? Kuda dari Zaid yang aku pukul, bukan Zaidnya. Ini. Hadza aidan badal ishtimalin. Ini juga badal ishtimal. Li'alaqati Zaidin bifarasihi. Karena ada keterkaitan Zaid terhadap kudanya. Jadi yang demikian adalah badal ishtimal. Dan tadi mungkin kalau diperhatikan dari contoh-contoh yang ada, di situ ada dhamir yang kembali ke mubaddal minhu. Maluhu, waladuhu, kitabahu, farsahu. Ya, jadi pada badal itu diidhofahkan pada dhamir yang kembalinya pada mubaddal minhu. Ini menunjukkan badal ishtimal. Itu untuk cirinya ya. Cuman dari sisi makna tadi ada silah, ada alaqah dengan mubaddal minhu. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Ar-rabi'u yang keempat, jenis badal yang keempat. Taqulu, kau katakan misalnya, ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini berbeda dengan contoh sebelumnya ya. Darabtu Zaidan farsahu. Berbeda. Di sini ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku memukul Zaid kuda itu. Atau kalau bahasa Indonesia yang mungkin lebih bisa difahami mungkin seperti ini. Aku melihat Zaid kuda itu. Jadi semacam ada ralat, semacam ada pembenaran dari sebelumnya. Aku melihat Zaid bukan kuda itu. Kira-kira semacam itu ya. Kalau diterjemahkan supaya lebih paham. Hadza badalul ghalati. Ini adalah badal ghalat. Ghalat itu maknanya keliru. Makna secara bahasa ya. Ghalat itu maknanya keliru atau salah. Penjelasannya. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan ra'aitu Zaidan farsahu, aku melihat Zaid kudanya. Ya, wa adaftahu ilaihi, dan engkau mengidhofahkan ya farsa tadi padanya, pada Zaid. Suara ijtimalan, ya, maka ini menjadi ijtimal. Contoh yang terakhir tadi pada badal ijtimal, ya, Zaidan, darabtu Zaidan farsahu atau ra'aitu Zaidan farsahu. Ini farsa diidhofahkan pada dhamir ha yang kembali pada Zaid, maka ini badal ijtimal. Lakin akan tetapi idza qulta, jika engkau mengatakan ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Qala an-nasu, lalu orang-orang berkata, kaifa ra'a Zaidan, bagaimana dia melihat Zaid? Zaidun mayyitun lahu 'ishru sinin, misalnya ya, Zaid itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu, misalnya demikian. Qala, lalu dia berkata, al-farasa, ya, al-faras, artinya ra'aitu al-farasa, maksudnya seperti itu, aku melihat kuda itu. Idzan, jadi hadza yusamma badala ghalatin, ini yang dinamakan dengan badal ghalat. Jadi apa yang disebutkan di awal itu sesuatu yang keliru atau mungkin salah ucap. Kemudian disebutkan yang berikutnya untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk meralat dari apa yang pertama tadi. Ra'aitu Zaidan al-farasa, aku melihat Zaid. Bukan al-farasa, maksudnya aku melihat kuda itu. Jadi membenarkan, meluruskan dari yang sebelumnya. Yang demikian ini disebut dengan badal ghalat. Ini bedakan antara badal ghalat dengan ijtimal dari dua contoh tadi ya. Ini. Yaqulul mu'allifu fi bayanihi. Mu'allif menyatakan dalam penjelasannya, aradta an taqulal farasa. Engkau ingin mengatakan al-faras. Sebenarnya engkau ingin mengatakan al-faras, ra'aitu al-faras, al-farasa. Fa ghalatta. Lalu engkau keliru mengucapkannya. Fa abdalta Zaidan minhu. Lalu engkau menggantikan darinya dengan Zaid. Jadi ingin mengucapkan al-farasa tapi keliru, kemudian mengucapkan Zaidan. Sehingga tadi pada pengucapan yang kedua dibenarkan dengan al-farasa. Ini ghalat. Keseleo lidah atau yang semacamnya. Kunta turidu antakula, engkau ingin mengatakan ra'aitul farasa, aku melihat kuda itu. Lakin sabaqa lisanuka fakulta ra'aitu Zaidan, akan tetapi lisanmu mendahului. Keliru, keseleo lidah. Fakulta, lalu engkau mengatakan ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Inginnya mengatakan ra'aitul farasa tapi keliru mengatakan ra'aitu Zaidan. Tsumma dzakarta, lalu engkau teringat. Fakulta, lalu engkau mengatakan al-farasa. Ini. Wa li hadza sumiya badal ghalat. Maka oleh karena ini dinamakan dengan badal ghalat. Jadi badal yang disebutkan untuk meluruskan kekeliruan yang sebelumnya. Ya, kira-kira demikian. Disebutkan badal itu untuk meluruskan, membenarkan dari kekeliruan yang ada sebelumnya. Ini. Lakinna Ibnu Malikin rahimahullahu, akan tetapi Ibnu Malik semoga Allah merahmati beliau, yaqulu mengatakan, hadzan na'u minal badali, badal jenis ini, in kana an qasdin, jika itu tersengaja, jadi dilakukan dengan sengaja, fahuwa itrabun, maka itu adalah itrab. Jadi dinamakan dengan itrab, bukan ghalat. Kalau itu tersengaja, dengan sengaja melakukan ini. Wa in kana an ghairi maqan, wa in kana an ghairi qasdin, dan jika itu tidak tersengaja, tidak dengan sengaja, fahuwa ghalatun, maka itu adalah ghalat. Jadi Ibnu Malik membedakan dari niatannya. Kalau itu tersengaja, itu dinamakan badal itrab. Tapi kalau memang tidak tersengaja, maka itu baru dinamakan badal ghalat. Wa ma ma'na itrabun, dan apa makna dari itrab? Yakni adrabta. Sukunya pada ba ya. Annaka adrabta 'anil awwali ila tsani. Bahwasanya engkau memalingkan. Jadi atroba atau itrob itu memalingkan dari yang pertama pada yang kedua. Dari awalnya ke arah yang pertama, kemudian dipalingkan, dialihkan pada yang kedua. Ini itrob. Li'annaka ma ghalatta, karena engkau tidak keliru. Bal anta qasidun, tapi engkau menyengaja. Tadi ya, kalau itu disengaja, maka itu dinamakan itrob. Jadi, engkau tidak keliru mengucapkan, engkau tidak salah ucap, tidak keselio lidah, tapi memang engkau menyengaja. Engkau memalingkan dari yang awal pada yang kedua. Qulta bil awwali, engkau mengatakan pada yang pertama, ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Sadar atau sengaja mengucapkan ini, faham benar, tidak lupa, tidak salah. Tsumma kemudian aratta an takhfiya ru'yataka Zaidan, kemudian engkau ingin untuk menyembunyikan bahwa engkau melihat Zaid. Ya, karena mungkin maksud tertentu atau tujuan tertentu, engkau ingin menyembunyikan atau apa? Tidak menyatakan demikian. Seolah-olah mencabut pernyataan. Artinya menyembunyikan bahwa engkau itu melihat Zaid. Fakulta, lalu engkau mengatakan al-farosa. Ya, al-farosa. Jadi, sengaja untuk memalingkan tadi. Jadi, sebenarnya benar melihat Zaid. Tapi karena ada suatu hal tertentu, engkau ingin memalingkan. Kemudian menyebut al-farosa. Supaya orang yang mendengar memahami bahwa itu keliru atau itu ada kesalahan. Jadi, yang mendengar memahami bahwa yang berbicara itu melihatnya kuda, bukan Zaid. Ini. Tetapi dari si pembicara, dia menyengaja demikian. Dia memang benar melihat Zaid, mengucapkan yang benar secara sadar, sengaja. Tetapi tadi, dia ingin menyembunyikan hal itu, kemudian memalingkan pada yang lain. Karena ada sebab tertentu. Ya. Kemudian dia menyebut Al-Farosa. Ini. Jadi ini yang disebut dengan badal itrob. Dilakukan dengan sengaja. Memalingkan pada yang lain. Jadi al-farosa ini badal itrob, kemudian Zaidan itu mubadal minhu. Jadi perbedaannya dari niatnya. Kalau itu tersengaja disebut itrob, tapi kalau tidak tersengaja, tadi keselio lidah misalnya, ya itu baru disebut ghalat. Ini ya perbedaannya. Lafadznya sama, persis. Ra'aitu Zaidan al-farosa, sama persis. Tidak ada perbedaan. Tapi yang membedakan niatnya, maka jenis badalnya berbeda. Walahidhu, dan perhatikanlah, annal hukma fil badali lithani, bahwasanya hukum pada badal, ya, makna yang dimaksud pada badal, lithani adalah milik yang kedua, pada kata yang kedua. Jadi yang dianggap, atau makna yang dipentingkan, yang menjadi pokok itu yang kedua. Ya. Fal hukmu fi qama Zaidun akhuka litsani, hukum makna yang dimaksud pada kalimat ini qama Zaidun akhuka litsani adalah yang kedua pada akhu. Ini yang makna yang sesungguhnya yang dimaksud. Wa fi akaltu ar-raghifa thulutsahu, pada kalimat akaltu ar-raghifa thulutsahu, makna yang sesungguhnya yang mana? Litsani, yang kedua pada thulutsa, yang dimakan thulutsanya. Wa fi nafa'ani Zaidun ilmuhu, dalam kalimat ini nafa'ani Zaidun ilmuhu litsani, makna yang sesungguhnya, hukumnya yang sesungguhnya pada yang kedua pada ilmu, yang memberikan manfaat adalah ilmu, ilmunya Zaid, jadi ilmunya. Jadi pada badal hukumnya atau makna yang sesungguhnya adalah yang kedua, yaitu pada badal itu sendiri, bukan mubadal minhu, bukan yang pertama. Ini wa fi ra'aitu Zaidan al-farosa, dan dalam kalimat ini pada badal ghalat ini ra'aitu Zaidan al-farosa lisani, yang kedua yaitu pada al-farosa. Jadi ketika ada orang mengucapkan seperti ini, maka yang dianggap itu yang kedua, al-farosa, bukan Zaidan. Aku melihat Zaid, kuda itu, maka yang dianggap apa? Kudanya yang dilihat, bukan Zaidnya. Ini li'anna Zaidan maru'yal ana, karena Zaid itu sekarang tidak dilihat. Ya, jadi tadi lisani yang kedua, maka Zaid sekarang tidak dilihat. Lakin in kana sadara minka an ghalatin, akan tetapi jika itu muncul darimu karena ghalat, karena kesalahan, au nisyanin, atau karena lupa, fahadza badalu ghalatin, maka ini adalah badal ghalat. Wa in kana bighairi qasdin, yusamma badala itrabin. Keliru ya ini ya. Ingkana biqasdin maksudnya. Jika itu dengan sengaja, maka dinamakan dengan badal itrab. Ini. Yang jelas di sini, kalau ini diucapkan secara sengaja, menyengaja demikian, maka ini disebut dengan badal itrab. Jadi memalingkan dari yang awal pada yang kedua dengan maksud tertentu. Adapun kalau memang itu tidak tersengaja karena keliru, keseleo lidah atau karena lupa, maka itu baru disebut dengan badal ghalat. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kemudian kembali ke badal secara umum hukumnya. Saral badalu yatba'ul mubadala minhu. Maka badal itu mengikuti mubadal minhu fil i'rabi, dalam hal i'rabnya. Sawa'un akana isman au am fi'lan. Sama saja apakah badal itu isim ataukah fi'al. Idzan al-af'alu tabdalu ba'duha min ba'din. Jadi fi'il-fi'il itu sebagiannya membadali sebagian yang lain, menjadi badal pada sebagian yang lain. Tidak hanya isim saja, tapi fi'il pun demikian. Kalau contoh isim tadi sudah banyak ya, dari awal itu contohnya isim semua. Sekarang contoh yang fi'il. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berkata dalam surah Al-Furqan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab." Dan barang siapa yang berbuat itu, ya, dia akan menemui athaman, dosa, kesalahan, dosa. Yudha'af lahul 'adzab. Azab akan dilipat gandakan baginya. Yudha'af, hadhihi badalun min yalqa. Dalam ayat ini, fi'il yudha'af adalah badal dari yalqa. Yalqa majzumatun bihadfil alifi. Yalqa di sini majzum dengan membuang huruf alif. Membuang huruf ilah akhirnya. Asalnya yalqa. Kemudian alifnya dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Wa yudha'af majzumatun bisukuni. Ya, yudha'af ini majzum dengan sukun. Yudha'af, jazmnya dengan sukun. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan ja'a Zaidun, qadima Zaidun. Ya. Hadza badalu kullin min kullin. Ini adalah badal kull min kull. Kenapa? Li'anna ja'a bima'na qadima. Karena ja'a itu bermakna qadima. Kulluha fiha qudumun. Semuanya itu bermakna qudum, bermakna datang. Ini badal fi'il pada fi'il. Ya, kalau dari sisi jenis katanya fi'il pada fi'il. Tapi dari jenis badal, badal kul min kul. Karena maknanya sama. Ja'a dan qadima itu sama. Falhasilu, ya, hasilnya, kesimpulannya. Annal badala yadba'ul mubadala minhu. Bahwa badal itu mengikuti mubadal minhu. Fil i'rabi, dalam hal i'rabnya. Sawa'un kana fi'lan awisman. Sama saja apakah dia itu fi'il ataukah isim. Contoh yang lain. Man ta'akhara 'ani darsi. Siapa yang terlambat dari pelajaran, yu'aqab, dihukum. Yutlaf kitabuhu. Kitabnya dirusak. Yutlaf. Ini fi'il. Badalun min yu'aqab. Ini sebagai badal dari yu'aqab. Ya, badalu fi'lin min fi'lin. Badal fi'il dari fi'il. Ya, yutlaf badal pada yu'aqab. Kedua-duanya fi'il. Ini. Contoh yang berikutnya. Man hafadha 'ala darsi. Barang siapa yang menjaga, menghafal pelajaran ini, akramtuhu. Aku memuliakannya. A'taituhu kitaban. Aku memberikan dia kitab. Hadza aidan badalun. Ini juga badal. A'taituhu kitaban. Ini badalun, badal. Min akramtuhu, dari akramtuhu. Ya. Jadi a'ta badal dari akramtu. A'ta itu badal dari akramtu. Ini. Fi'il badal pada fi'il. Ini. Wa 'ala hadza faqis, dan pada ini kiaskanlah. Ya, kiaskanlah pada contoh-contoh yang lain pada fi'il badal pada fi'il yang lain. Ini. Qaluhu ta'ala dalam ayat di surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. qitalin fihi, berperang di dalamnya. Berperang dalam bulan haram tersebut. Qul qitalin fihi kabirun, katakanlah ya, berperang padanya itu perkara yang besar. Ya. Qitalin fihi, ini pada penyebutan yang awal ya, yang majrur, qitalin fihi. Badal ishtimalin minasyahri, ini adalah badal ishtimal dari asyahri. Asyahri majrur. Kemudian badal ishtimalnya qitalin fihi, maka qitalin juga majrur. Ini. Kenapa? Li'anna fihi dhamirun ya'udu 'ala syahri. Karena di situ pada qitalin fihi ada dhamir yang kembalinya pada asyahri. Fihi ada dhamir ha. Ini kembalinya pada asyahri. Maka qitalin ini adalah badal ishtimal. Baik. Kemudian satu contoh lagi. Muhammad ibn Abdillahi. Muhammad anak laki-laki dari Abdullah. Yajuzu antakuna badalan. Ini boleh menjadi badal. Jadi ibnu di sini boleh menjadi badal dari Muhammadu. Wa antakuna atfa bayanin, dan boleh pula ini menjadi ataf bayan. Ya. Ataf bayan. Kenapa? Li'anna Muhammadan fihi ibhamun. Karena pada kata atau pada nama Muhammad itu ada ibham. Ada sesuatu yang rancu, yang tidak jelas. Maksudnya apa? Muhammadu ibnu man? Muhammad anaknya siapa? Karena banyak orang namanya Muhammad, jadi masih belum jelas Muhammad anaknya siapa yang dimaksud. Ini. Fa idza ja'at ibnu Abdullah, maka jika datang kalimat ini ibnu Abdullah, azalat hadzal ibhama, maka kalimat tersebut menghilangkan kerancuan ini, menghilangkan ketidakjelasan atau kesamaran ini. Ini. Sehingga tidak rancu, tidak lagi samar, menjadi jelas. Maka tadi ya, menjadi jelas yang dimaksud adalah Muhammad anaknya Abdullah. Muhammad Muhammadu ibnu Abdullah. Fasarat bihada atfa bayanin, maka dengan ini dia ibnu Abdullah ini menjadi ataf bayan, karena dia menghilangkan kesamaran, menghilangkan ibham, maka ini disebut dengan ataf bayan. Wayasihu ayyakuna badalan, dan boleh pula itu menjadi badal. Kenapa? Li'annaka turidu an tubayyana nisbatahu ila abihi, karena engkau ingin menjelaskan penisbahannya, penasapannya kepada bapaknya. Penasapan, penisbahan Muhammad itu kepada ayahnya Abdullah. Ini kalau yang demikian yang dimaksud, maka ini disebut dengan badal. Ya, fakat ya, hanya ini saja yang ditunjukkan, ya, penisbahan pada ayahnya saja. Baik. Jadi ataf nanti juga ada ataf bayan. Tapi untuk penjelasan tentang ataf bayan mungkin di lain waktu ya, karena itu juga ada penjelasan, ada pembahasan yang panjang. Insya Allah mungkin di lain waktu. Ya. Tapi terkait dengan badal tadi sudah dijelaskan. Ya. Menjelaskan penisbahan, ya, keterkaitan, ya, pada mubadal minhunya. Ini penjelasan tentang badal yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada yang ditanyakan dari ini? Iya, kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan memang untuk fi'il kul min kul. Wallahu alam. Ya. Ada lagi? Ya. Baik, untuk malam ini dulu untuk tamrin, kita lanjutkan, kita bahas pada waktu yang ada datang. Mungkin bisa dibaca, dipelajari dulu ya tamrinnya tentang badal ini. Wallahu alam. Al'afu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahu lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.